Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab fadlul ju'i wa khusyunatul 'aishi wal iktisaru 'alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan hidup dalam kondisi yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan baik berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kata beliau, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala rahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin wa mashaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sakhinatin. Walaqad sami'tuhu yaqulu ma asbaha li ali Muhammadin sha'un wala amsa wa innahum latis'atu abiyatin, rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju perang beliau untuk mendapatkan syair, untuk mendapatkan syairin, yaitu untuk mendapatkan gandum. Wa masyaitu ila Nabi SAW bi khubzi syairin. Dan saya pernah menjumpai Rasulullah SAW atau datang kepada beliau dengan membawa roti yang terbuat dari syair, dari gandum, wa ihalatin sakhinatin. Demikian juga dengan lemak dari binatang yang sudah berubah. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Anas bin Malik mengatakan, ma asbaha li ali Muhammadin sha'un wala amsa. Dan saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keluarga Muhammad di pagi hari ini tidak memiliki sha', yaitu tidak memiliki makanan sama sekali. Wala amsa, demikian juga di sore harinya. Wa innahum tis latis atu abiyatin, padahal Rasulullah SAW itu memiliki 9 rumah dari istri-istri beliau. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW itu pernah menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan gandum dibuat sama Rasulullah SAW untuk makan beliau dan keluarganya. Maka terkadang Rasulullah SAW ini tidak memiliki makanan sama sekali di rumahnya. Demikian juga terkadang beberapa rumah kaum muslimin itu membikinkan makanan buat Rasulullah SAW. Di antaranya pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini membawakan untuk Rasulullah SAW dan keluarganya roti. Demikian juga dicampur dengan daging. Maka ketika datang ke rumahnya Rasulullah SAW, ditanya apakah Rasulullah SAW itu masak atau dia punya makanan di rumahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keluarga Muhammad itu di pagi hari dan di sore hari tidak mendapatkan makanan sama sekali. Dan itu menggambarkan bagaimana kondisi sederhana hidup Rasulullah SAW. Dan dahulu atau pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang pembahasan tentang masalah rihan, yaitu tentang masalah pergadaian. Dan kita sebutkan, jika jatuhnya pada hutang piutang, maka manfaat yang diambil, maka jatuhnya riba. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya mengandung manfaat bagi yang memberikan piutang, maka jatuhnya perkara riba. Kecuali kalau masuk dalam ranah jual beli. Kalau orang jual beli, maka hukumnya dibolehkan untuk mengambil untung. Namun kalau hutang piutang, maka hukumnya tidak dibolehkan. Dan Rasulullah SAW di sini, kalau pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW itu beliau menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan gandum atau makanan pokok? Mengapa Rasulullah SAW tidak muamalah sama kaum muslimin? Padahal kaum muslimin banyak. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang kaya raya seperti Utsman bin Affan. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Demikian juga yang lainnya. Tapi pertanyaan di sini, kenapa Rasulullah SAW meninggalkan kaum muslimin? Kemudian menggadaikan baju perang beliau itu kepada orang Yahudi. Apakah kaum muslimin tidak ada? Apakah kaum muslimin tidak ada yang peduli sama Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW harus menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi, orang kafir? Kenapa kaum muslimin itu tidak tanggap dengan kondisi Rasulullah SAW? Ini juga sering dibahas oleh para ulama. Demikian juga masalah ini pun masalah yang sangat penting. Kenapa? Karena terkadang kalau orang berpikir Rasulullah SAW gak punya makan, sampai akhirnya beliau ngutang sama orang Yahudi untuk mendapatkan makanan pokok dengan menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi ini. Pertanyaan tanda besar kita ini, lu kenapa kaum muslimin gak peduli? Mana kaum musliminnya, mana para sahabat, mana para sahabat Ansor, mana para sahabat Muhajirin? Apakah mereka tega membiarkan Rasulullah SAW hidup seperti ini? Padahal mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kenapa mereka rela membiarkan Rasulullah SAW seperti ini sampai akhirnya Rasulullah datang ke orang Yahudi? Muamalahnya sama orang Yahudi, kenapa bukan sama kaum muslimin sendiri? Pembahasan ini, yaitu pertanyaan seperti ini, yaitu pertanyaan yang mungkin terbetik di pikiran kita. Seakan-akan Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, yang katanya dicintai sama para sahabat, sampai Rasulullah SAW itu muamalah sama orang Yahudi untuk mendapatkan makanan pokok, lah kemana kaum musliminnya? Kemana para sahabat? Kenapa para sahabat tidak tanggap? Kenapa para sahabat tidak perhatian dengan kondisi Rasulullah SAW? Maka Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah membahas masalah ini. Yaitu telah membahas pembahasan seperti ini, yaitu kenapa Rasulullah SAW itu dia menggadaikan baju perangnya sama orang Yahudi? Kenapa enggak sama kaum muslimin? Atau kenapa enggak ada kaum muslimin yang membantu beliau? Atau perhatian sama kehidupan beliau? Karena terkadang muncul pemikiran seperti ini. Dan kalau seandainya ketangkap sama orang Syiah, dijadikan alat sama orang Syiah untuk mencaci maki para sahabat. Sehingga kita harus pahami masalah ini, yaitu kenapa Rasulullah SAW itu meninggalkan para sahabat, kemudian muamalah sampai ridho muamalah sama orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar ketika membahas permasalahan seperti kata beliau, belum mengatakan, dan para ulama berkata, di antara hikmah, faidah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, itu hadis tadi, yaitu ketika Rasulullah SAW itu menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi. Maka beliau mengatakan, ulama-ulama kita, beliau berkata, al-hikmatu uduluhu SAW an mu'amalati mayasiri sahabati ila mu'amalati al-yahud. Hikmah, mengapa Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat-sahabat yang kaya raya? Padahal mereka mampu, para sahabat mampu mereka untuk menanggung Rasulullah saja mereka mampu. Tapi kenapa pertanyaan di sini? Kenapa Rasulullah SAW itu berpaling dari para sahabat yang kaya raya? Dan Rasulullah SAW lebih condong kepada muamalahnya orang-orang Yahudi. Jual beli sama orang Yahudi, utang piutang sama orang Yahudi, menggadikan sama orang Yahudi. Apa hikmahnya? Beliau mengatakan, imma libayanil jawaz. Kata beliau, banyak alasan atau sebab yang menyebabkan Rasulullah SAW itu dalam masalah ini muamalahnya sama orang Yahudi dan meninggalkan para sahabat-sahabat yang mereka kaya raya. Kata beliau, yang pertama, alasan yang pertama, libayanil jawaz. Rasulullah muamalah sama orang Yahudi untuk menunjukkan hukumnya itu boleh. Berarti ini masalah penting. Yang pertama, Rasulullah SAW itu ketika muamalah sama orang Yahudi, jual beli sama orang Yahudi, bahkan Rasulullah menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Kenapa enggak kepada kaum muslimin? Maka, kata beliau yang pertama alasannya, untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya hukumnya itu boleh. Terkadang Rasulullah SAW itu kalau ingin menjelaskan sebuah hukum, beliau harus mempraktekkan. Sehingga dengan prakteknya beliau itu para sahabat faham, oh ini berarti hukumnya boleh. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu enggak pernah praktek jual beli sama orang Yahudi, utang piutang sama orang Yahudi, orang kafir, demikian juga menggadaikan sama orang kafir, mungkin nanti akan ada pendapat orang, oh berarti haram hukumnya jual beli sama orang kafir. Maka itu Rasulullah SAW ingin menjelaskan hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya boleh, terpaksa Rasulullah SAW harus mengerjakan sendiri. Oleh karena itu, ketika hukum muamalah sama mereka, sama orang Yahudi, demikian juga jual beli sama mereka, utang piutang sama mereka itu hukumnya boleh, maka Rasulullah SAW terpaksa harus mencontohkan dulu. Ini kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, ini termasuk contoh. Rasulullah SAW ingin mencontohkan bahwa perbuatan seperti ini itu boleh. Yaitu kita hutang piutang, demikian juga muamalah yang lain kepada orang Yahudi itu hukumnya dibolehkan. Ini jawaban yang pertama, dan ini jawaban yang sangat penting. Jawaban yang pertama, yaitu kenapa Rasulullah SAW kok beliau malah menggadaikan baju perang beliau kepada Yahudi. Padahal, kalau kita berpikir, siapa Yahudi ini? Yahudi ini orang kafir, dan Yahudi itu pemakan riba. Bahkan dia mereka yang paling kuat ribanya. Dan mereka enggak menjaga masalah makanan mereka. Haram, halal, makan semuanya sama mereka. Kenapa Rasulullah SAW masih muamalah sama mereka untuk menjelaskan hukumnya dibolehkan? Terkadang, dan ini sering muncul di kalangan orang-orang yang semangat agama. Atau orang-orang yang agamis. Itu sekarang terkadang sering muncul. Yaitu, berlebihan dalam menghukumi seseorang. Ada orang misalkan dia pekerja, ada pekerjaan yang diharamkan. Contohnya kerja di bank. Rentenir. Atau pekerjaan yang lainnya. Terkadang ada orang yang berlebihan sambil mengatakan, oh berarti semua ini hartanya haram. Sehingga kalau dia memberikan makan kepada kita, dibuang makanan yang gak boleh dimakan karena dia kerja di pekerjaan yang haram. Ini berlebihan seperti ini. Ini takalluf, berlebihan. Kalau kita itu tidak mengetahui secara pasti harta yang diberikan orang tersebut kepada kita itu harta haram, maka hukum asalnya hartanya halal. Hatta dia, orang itu bekerjanya di pekerjaan yang haram dan yang lainnya. Kalau dia mengundang makan kita, makan. Dia muamalah sama kita, jual beli sama kita, dia membeli barang kita, ambil uangnya. Kita enggak boleh menuduh ini pasti ini makanan haram ini. Ini pasti uang kamu yang kamu bayarkan untuk beli barang saya ini mesti haram ini. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Ini berlebihan seperti ini. Kenapa? Karena sering muncul di hadapan kaum muslimin yang semangat dalam menjalankan Islam. Sehingga terkadang muncul permasalahan seperti ini. Oleh itu dibahas panjang lebar juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau membahas juga tentang bagaimana masalah kalau seandainya kita diundang makan, orangnya itu pekerjaannya dari pekerjaan yang diharamkan, riba. Misalkan gini, misalkan contohnya di negeri kita misalkan. Orang bekerja di bank. Suatu ketika ngundang makan kita. Boleh nggak kita makan di rumahnya? Maka Imam Ibn Rajab membahas panjang lebar masalah ini. Bukan pendapat ulama-ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Dengan berdalil ini, berdalil ini. Kata mereka hukumnya dibolehkan untuk makan di dalamnya. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengatakan ini mesti ini beli beras ini dari harta riba ini. Belum tentu. Mungkin dia punya harta yang halal. Mungkin dia punya warisan. Atau mungkin dia punya ini. Oleh karena itu, ketika sering muncul pembahasan atau permasalahan seperti ini, Rasulullah ingin menjelaskan, muamalah sama orang kafir, yang mereka terkadang melakukan praktik ribawi atau yang haram, hukum asalnya dibolehkan selama muamalahnya halal. Dan masalah penting, sangat penting sekali masalah ini. Terkadang orang, misalkan, dia tidak mau jual beli sama orang Yahudi. Kenapa? Anggapannya, Yahudi ini pemakan riba. Bahkan ini sering ditanyakan juga kepada saya. Bagaimana kalau seandainya saya muamalah dagang atau jual beli sama orang Syiah? Ini sering ditanyakan, pembahasan-pembahasan seperti ini sering ditanyakan. Maka kita katakan, wong sama orang Yahudi saja boleh. Apalagi sama Syiah. Yahudi lebih parah dalam masalah ribawi mereka. Kita enggak bicara masalah keyakinan Yahudi lebih parah lagi. Karena Yahudi mengetahui, karena dan asal Syiah juga Yahudi. Namun kita katakan, Rasulullah SAW muamalah sama Yahudi dalam masalah keuangan, masalah makanan bahkan terkadang, ini menunjukkan berarti hukumnya dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah diundang sama orang Yahudi, datang, Rasulullah makan di dalamnya. Oleh karena itu berarti hukumnya muamalah sama mereka, bahkan kita makan di rumahnya mereka, sama orang Yahudi, hukumnya dibolehkan. Bahkan riba yang paling kuat, ribanya Yahudi, tapi tidak ada masalah hukumnya boleh. Jadi, yang pertama ini jawaban sangat penting. Yaitu yang dijawab oleh Imam Ibnu Hajar ini, bahwasanya Rasulullah lebih dalam masalah ini, yaitu dalam masalah tadi, menggantikan baju perangnya itu, lebih memilih orang Yahudi daripada kaum Muslim yang lain. Kenapa? Alasannya untuk menjelaskan sebab atau hukumnya itu boleh. Kemudian yang kedua, kata beliau, jawaban yang kedua, auli annahum lam yakun indahum idzaka ta'amun fadilun an hajati ghairihim. Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah SAW itu menggadaikan baju perangnya sama orang Yahudi dan meninggalkan kaum muslimin, kata beliau, mungkin juga di waktu itu kaum muslimin kondisinya sangat memprihatinkan. Yaitu kondisinya masih belum jaya-jayanya. Yaitu ketika kondisi kaum muslim itu masih kondisinya biasa, sehingga mereka tidak punya harta lebih untuk orang lain. Akhirnya Rasulullah SAW pun tidak mau memberatkan mereka. Tidak akan memberatkan mereka, kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW melakukan praktek seperti ini kepada orang Yahudi. Yaitu ini disini jawaban yang kedua. Kemungkinan juga kaum muslimin di waktu itu sedang dilanda paceklik, sehingga kaum muslimin tidak punya harta lebih untuk orang lain. Mereka hanya cukup untuk harta mereka sendiri dan keluarga mereka. Maka Rasulullah SAW tidak mau mengganggu atau memperberat kondisi kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW bekerja sendiri. Datang kepada Yahudi, kemudian menggadaikan baju perang beliau kepada orang Yahudi. Aw khashiya annahum la ya'khuduna minhu thamanan aw iwadun falam yurid tadyiq 'alaihim. Jawaban yang ketiga, yaitu jawaban pertanyaan kenapa Rasulullah SAW lebih memilih orang Yahudi untuk menggadaikan baju perang beliau daripada kaum muslim. Jawaban yang ketiga, mungkin Rasulullah SAW juga takut kalau beliau itu menggadaikan baju perangnya kepada kaum muslimin, niscaya kaum muslimin itu tidak mungkin mereka menarik upah untuk Rasulullah SAW. Itu maksud takutnya Rasulullah SAW itu, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW datang kepada orang muslim, mengadukan permasalahan, saya enggak punya uang, saya enggak punya makan, saya enggak punya ini, saya enggak punya ini. Dan ini aib sekali bagi seorang nabi. Mengadukan urusan duniawinya kepada jamaahnya. Demikian juga kalau kita ambil, demikian juga seorang ustaz. Sangat aib sekali ketika seorang ustaz mengadukan urusan dunianya kepada jamaahnya. Maka itu Rasulullah SAW tidak mau mengadukan urusan pribadi beliau kepada kaum muslimin. Datang kepada orang muslim, mengatakan saya enggak punya makan, saya enggak punya barang makan dan yang lainnya. Sehingga minjem sama orang muslim, kemudian baju perangnya digadikan kepada orang muslim. Enggak mungkin nanti orang muslim membiarkan begitu saja. Akhirnya apa? Bukan hanya meminjamkan, bahkan mengasihkan lebih kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang Rasulullah enggak mau. Difahami ya, ini bisa difahami ya. Jadi, kalau pertanyaan jawaban yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar, mengapa Rasulullah SAW ini muamalahnya kok sama orang Yahudi? Kenapa enggak kepada kaum muslim ketika Rasulullah enggak punya harta, enggak punya makan, enggak punya bahan pokok, Rasulullah malah ngutangnya sama orang Yahudi? Maka jawaban beliau, Rasulullah SAW takut kalau beliau itu ngutang sama orang muslim, orang muslim itu nanti tidak mau ngutangi Rasulullah SAW, bahkan memberikan barangnya kepada Rasulullah SAW. Dan itu Rasulullah enggak mau. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW ini, dan ini namanya seorang sahabat. Namanya seorang sahabat, enggak mungkin mereka mau ngambil untung ketika muamalah sama Rasulullah SAW. Akhirnya ada sebuah kisah. Jabir bin Abdillah itu, dia punya onta, ontanya kurus. Rasulullah SAW pernah menawar, wahai Jabir, bagaimana kalau seandainya ini saya beli, yaitu onta kamu ini saya beli dengan satu uqiyah. Kata Jabir, enggak, saya enggak akan menjual. Ditawar lagi sama Rasulullah, bagaimana kalau satu uqiyah lebih? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau butuh ambil saja. Enggak akan saya jual kepada engkau, ya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sudah saya beli satu uqiyah, ditambah lagi sama Rasulullah SAW. Akhirnya ketika didesak Jabir bin Abdillah untuk menerima uang ini, akhirnya baru diterima sama beliau, sama Jabir. Demikian juga kisah ketika Rasulullah SAW membuat masjid. Membuat masjid, yaitu tanahnya itu milik seorang sahabat. Ketika ontanya Rasulullah SAW itu berhenti di tanah tersebut, maka Rasulullah mengatakan, disinilah kita bangun masjid. Ini tanah siapa? Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini tanah saya. Sudah ambil saja saya wakafkan di jalan Allah Ta'ala. Enggak usah engkau membeli sama saya, Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, enggak. Tidak, saya akan membeli tanah ini. Setelah saya beli, saya wakafkan kepada kaum muslimin. Kalau engkau yang mewakafkan, enggak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, enggak. Saya enggak akan mengambil harta untuk pembangunan masjid. Kata Rasulullah, enggak. Tetap akan saya beli. Akhirnya dibeli sama Rasulullah SAW. Setelah itu baru dibikin masjid. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu tidak mau memberatkan umatnya. Apalagi sampai mengadukan urusan pribadinya, urusan duniawinya, saya seperti ini, saya seperti ini. Enggak mungkin Rasulullah SAW mengadukan demikian. Hatta kondisi beliau itu, kondisi yang memprihatinkan, sampai enggak punya makan, enggak mungkin Rasulullah SAW mengadukan kepada umatnya. Maka itu Rasulullah SAW takut kalau seandainya beliau mengadukan kepada umatnya, akhirnya nanti tidak ada di antara kaum muslimin yang meminjamkan kepada beliau, bahkan akan memberikan lebih kepada beliau. Dan itu yang ditakutkan sama Rasulullah SAW. Sehingga beliau lebih muamalah sama, muamalahnya lebih senang sama orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi mereka enggak akan mikir Rasulullah SAW atau yang lainnya. Yang penting jual beli ya jual beli. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Rajab, فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدْ أَيَّكُنَ فِيهِمْ إِذَّاكَ مَيَّكْدُرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَكْثَرُ مِنْهُ. Kenapa? Kalau untuk urusan 30 sok, yaitu gandum cuma 30 sok, sahabat-sahabat yang kaya raya sangat mampu sekali. Uthman bin Affan, demikian juga, bahkan Uthman bin Affan ini siapanya Rasulullah? Uthman bin Affan itu menantunya Rasulullah SAW, kaya raya. Kalau cuma 30 sok, gampang sekali bagi Uthman bin Affan. Bahkan beliau mungkin bisa membelikan rumah yang bagus. Bahkan beliau bisa membelikan semuanya untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau ketika perang Tabuk. Sampai ngambil satu emas. Mengambil emas dalam satu kandi. Diberikan sama Rasulullah SAW. Yaitu Uthman bin Affan memberikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sedekah saya. Uthman bin Affan sangat mampu sekali kalau seandainya untuk menanggung keluarga Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah SAW itu tidak mau memberatkan kaum muslimin. Dan tidak mau mengandalkan kepada mereka, hatta belum tidak mampu. Dan itu memang sosok sebagai seorang pemimpin, panutan umat harus seperti ini. Tidak boleh kita mengadukan urusan dunia kita kepada orang lain supaya orang lain itu melihat kita itu melas. Itu termasuk cacat. Dan ciri-ciri para sahabat, bagaimana cirinya para sahabat? Ciri-ciri para sahabat itu, orang-orang menampakkan kehormatan. Jadi para sahabat itu, mereka enggak mau menampakkan mereka itu hina di hadapan orang lain. Sehingga orang lain itu melas sama dia. Para sahabat enggak? Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, agniya, yaitu para sahabat itu, walaupun mereka enggak punya barang, enggak, walaupun mereka miskin, mereka berjalan di hadapan orang lain itu, tunjukkan mereka itu mampu, mereka punya. Sampai kata Allah Ta'ala mengatakan, orang itu kalau melihat para sahabat, mereka semuanya beranggapan para sahabat itu semuanya kaya. Semuanya, orang kalau melihat para sahabat, semuanya kaya. Kenapa? Karena mereka enggak pernah menunjukkan mereka itu melas kepada orang lain, sehingga orang lain sampai melas sama dia. Akhirnya nanti orang lain bantu, orang lain enggak butuh mereka bantuan. Hatta mereka enggak punya makan, enggak mungkin mereka melas sama orang lain, mengadukan urusan dunia kepada orang lain, sampai akhirnya ada orang yang melas kepada dia. Ini enggak ada bagi sosok manusia yang sejati. Oleh itu kalau seandainya ada juru dakwah, demikian juga ada panutan atau yang lainnya, sering mengadukan urusan dunia dia kepada orang lain supaya orang itu melas, maka ini cacat dalam tubuhnya, dalam dirinya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW ketika membayar para sahabat apa? Di antara bayatnya, la yas'alun nasa ilhafa. Jangan sekali-kali minta kepada manusia. Sampai para sahabat itu ketika dibaiat seperti ini, ada di antara mereka yang sedang naik unta, kemudian tongkatnya jatuh ke bawah, padahal di bawah banyak orang. Ada seorang sahabat yang mengambilkan tongkatnya, kata, jangan. Taruh. Akhirnya setelah itu turun, diambil sendiri. Padahal kalau seandainya minta bantuan sama teman, enggak ada yang menolak bantuan seperti ini. Semuanya akan bantu para sahabat Rasulullah SAW. Tapi para sahabat enggak mau. Umar bin Khattab ketika beliau berjalan sama putranya, ketika berjalan, mendapatkan sebuah kemah, satu keluarga, anaknya nangis. Maka ditanya keluarga ini, wahai ibu, kenapa kamu biarkan anak kamu nangis seperti ini? Kata dia, kita enggak punya bahan makan yang bisa dimasak. Sudah malam seperti ini, anak saya belum pada tidur, kenapa laparnya? Terus ditanya, terus kamu masak apa ini? Kata dia, saya masak batu. Supaya anak saya itu melihat seakan-akan saya masak, rupanya mereka tidur. Nangis Umar bin Khattab ketika melihat seperti ini, langsung pulang. Anaknya diajak pulang ke Baitul Mal. Ketika melihat gandum ada di Baitul Mal, diambil. Anaknya pengen bawa, jangan. Apakah kamu akan bawa dosa saya nanti di hari kiamat? Kalau seandainya kamu yang mikul, berarti nanti dosa saya akan kamu yang mikul nanti di hari kiamat. Biar saya memikul, karena ini tanggung jawab saya di hadapan Allah Ta'ala. Dipikul. Sampai Umar itu berjalan malam hari mau pingsan, tetap dibawa. Kenapa? Karena ciri kaum muslimin, demikian juga yang dididik sama Rasulullah SAW dan para sahabat, jangan pernah melas sama orang lain. Dan itu prinsip hidup yang sangat kokoh. Hatta kita itu miskin, hatta kita itu gak punya, jangan sampai kita melas sama orang lain. Tunjukkan kita itu mampu. Orang lain itu kalau melihat kita, orang muslim yang sejati itu, ini orang mampu, sehingga gak usah dibantu. Sudah, ini sudah cukup. Kenapa? Karena kita itu punya kehormatan, kita punya harga diri. Jangan setiap ada orang mampu melas, tunjukkan kita, aduh saya itu gak bisa kayak gini, saya butuh ini. Akhirnya banyak orang nanti yang melas kepada dia, menunjukkan hinanya orang itu di hadapan orang lain. Bahkan Syaikhul Islam mengatakan dalam kitabnya, orang yang diberikan satu pemberian kepada ada orang lain, misalkan teman memberikan kepada dia, fakafiu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafiu. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kamu, balas. Supaya apa? Supaya enggak ada perasaan kita itu balas budi sama dia. Apa saja yang dia berikan, kalau kita punya harta, balas juga. Dia memberikan kita uang, kita juga berikan uang, atau walaupun kita enggak mampu. Supaya apa? Supaya enggak ada balas budi. Kalau sudah balas budi, kita akan nasihati segan. Kalau dia kita melihat dia berbuat dosa, kita akan nanu pun segan juga. Kenapa? Karena sudah ada taruh balas budi kepada orang tersebut. Maka jangan sampai kita punya seperti ini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikan juga. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan dengan uang atau benda atau harta, maka minimal kita ucapkan dengan ucapan yang baik. Ucapkan jazakallahu khairan. Kata Syekh Islam mengatakan, siapa yang diberikan sesuatu oleh orang lain, maka dia itu budaknya orang itu. Berarti kan ini penting sekali ucapan beliau. Siapa yang diberikan sesuatu oleh orang lain kepadanya, maka berarti dia budaknya orang itu. Bagaimana supaya kita itu lepas rasa hina dia kepada orang tersebut? Balas. Akan lepas rasa perbudakan. Tapi kalau kita dibantu orang lain malah senang, kita dibantu sama orang lain malah senang, berarti kita itu budaknya manusia. Maka itu seorang muslim apa? Tunjukkan kehormatan di hadapan orang lain. Jangan sampai kita itu melas, di hadapan orang lain melas, tunjukkan kita itu mampu. Bahkan kalau bisa, walaupun kita itu gak punya harta lebih, ada orang walaupun dia kaya, kok butuh bantuan, bantu. Sehingga orang itu melihat kita itu kaya. Walaupun mungkin kita gak punya harta sama sekali. Kenapa? Karena kehormatan orang muslim itu seperti ini. Orang yang melas sama orang lain, melas sama orang lain, melas sama orang. Setiap ketemu orang mesti mengadukan perkara urusan pribadinya. Oh saya itu terlilit utang, saya itu butuh uang seperti ini, saya mau beli ini gak punya uang. Berarti orang di dalamnya menunjukkan kehinaan terhadapnya. Apalagi sampai masalah anak ya butuh bantuan orang lain, masalah ini ya butuh bantuan orang lain. Semuanya butuh sama, semuanya ngadu sama orang. Berarti apa? Hina dina orang itu di hadapan orang lain. Kita sebagai seorang muslim itu kita punya kehormatan. Maka itu Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, beliau gak mau. Ada orang kasihan sama beliau, gak mau sama sekali. Beliau kalau ingin menjadi orang kaya bisa. Maka itu kalau beliau mengadukan urusan keluarga beliau kepada para sahabat, nanti otomatis para sahabat semuanya akan bantu. Bahkan kata Imam Nujar, kata beliau, wala'allahu lam yattali'uh ma'ala dhalika. Bahkan banyak di antara para sahabat yang enggak tahu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumah terkadang enggak dinyalakan api, dan bahkan para sahabat banyak yang enggak tahu. Yang tahu itu paling yang bertanya sama Aisyah, paling yang bertanya kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak pernah mengetahui kondisi seperti ini. Kenapa? Rasul menampakkan dia itu mampu. Ditampakkan di hadapan para sahabat itu beliau enggak butuh sama bantuan yang lain. Dan itu izzah, kemuliaan yang dimiliki sama orang muslim. Orang muslim itu harus memiliki kemuliaan seperti ini. Jangan sekali-kali kita melas sama orang lain. Datang kepada orang lain, ngadukan perkara urusan duniawinya, gini. Menunjukkan hinanya orang itu. Kalau memang dia butuh, jangan sampai minta. Utang piutang larinya. Saya utang, tetap akan saya bayar. Saya enggak mau engkau memberikan kepada saya. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu mengharapkan orang lain. Kalau seandainya dia butuh, utang. Itu lebih berharga, lebih mulia daripada dia minta. Maka itu, orang muslim itu harus punya harga diri. Harus punya harga diri. Jangan sampai kita itu menunjukkan di hadapan orang lain, kita itu gak punya harga diri sama sekali. Ya mungkin ini kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.